John, you can dede. Yang suka jarang goyang, bisa goyang bareng. Tanya dalam semua. Apa salah dosaku sayang, cinta sucimu kau buatku. Siap pergi ke maju pun saya langsung sambat. Nah, saya putus cinta di kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua semar mesem namanya jarang goyang jodohnya dan roda dagang syarat yang penting bila kemudian dan dicoba penting kasih terbukti kasih hati gejut dan mundur hidup aku padamu. I love you, I taste of loving you, oh darling. Jangan bicara, jangan beri se-se-se. Ayo nang mangkat dukun mas.